cinta yang ingin ku tulis bukanlah cinta biasa. Dua keyakinan bisa, masalah pun tak sama. Ku tak ingin dia ragu, mengapa mereka selalu bertanya. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku getaran yang sama. Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, karena ku yakin ada jawabnya. Oh, andai ku bisa merubah semua hingga tiada orang terluka. Tapi tak mungkin, ku tak berdaya, hanya yakin menunggu jawabnya. Janji terikat dia akan